dia memilih pakaian yang harga 50 ribu, 100 ribu. Tawadu'an lillah, dilakukan karena ingin tawadu' di hadapan Allah. Tidak ingin membesarkan diri, menyombongkan diri. Wa huwa yakhiru 'alaihi, padahal dia sanggup untuk membeli pakaian yang mahal-mahal. Maka lihat, al-jazaa' min jinsil 'amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Mari kita lihat, orang yang mampu membeli pakaian mahal tetapi dia milih yang sederhana, maka da'ahu Allahu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menghadap maju, disaksikan oleh seluruh makhluk, ala ru'usil qalaik. Ngapain? Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman, diundang untuk apa? Untuk dipersilahkan memilih perhiasan iman yang mana? Ya, iman yang hari ini tidak tampak, iman yang hari ini tidak bisa kita lihat, nanti ada perhiasannya. Disuruh milih pakaian iman yang mana? Pakaian surga itu akan dia bawa sampai ke jannah. Ini al-jazaa' min jinsil 'amal. Sama dengan orang yang jadi saya ya, orang yang marah, tersinggung, dia bisa untuk memukul karena ini bawahannya, karena ini orang kecil. Dia caci maki, dia tendang, dia hajar, enggak masalah. Dia salah lagi. Tapi dia tahan. Dia tahan, tidak mencaci maki, tidak memukul, tidak menendang. Mirip hadis ini. Orang seperti ini nanti akan diundang oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Untuk apa? Untuk disuruh milih. Silakan pilih bidadari yang mana. Ketika di dunia dia menahan hawa nafsunya, nanti di akhirat disuruh melampiaskan sepuas-puasnya. Disuruh mana di antara bidadari-bidadari yang ingin dia lampiaskan syahwat. Al-jazaa' min jinsil 'amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Yes. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Fikr hadis, alladhi yatruku al-libasa tawadu'an la baqlan au izharan lizuhri kana lahu al-ajrul mansubu alayh. Orang yang tidak mau memakai pakaian yang berlebihan karena dia tawadu', bukan karena baki. Nah, kalau bakil lah, kan? Yes. Kan ada orang bakil, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja sayang. Yes. Bukan karena dia tawadu, tapi sayang. Mau makan enak sedikit saja ditahan-tahan padahal uangnya banyak. Nah, ini bakil. Kepada dirinya sendiri saja bakil, apalagi kepada orang lain. Bukan seperti itu. Al-Ihara li-Zuhri, atau dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia zuhud. Dia ingin menampakkan kepada orang-orang bahwa dia zuhud. Nah, ini tidak. Ini tercela. Ini bukan yang dimaksud. Ya. Jadi betul-betul tawadu anillah karena tawadu. Maka pahalanya seperti yang kita baca tadi. Disuruh memilih pakaian iman yang dia suka. Yang kedua, شرط ترك اللباس تواضعا أن يكون زهدا في الدنيا وعدم انشغاله بالزينة أحد. Syarat meninggalkan pakaian mewah karena tawadu adalah dia zuhud. Yes, dia zuhud. Kalau bukan karena zuhud, maka ya tidak ada nilai. Seperti tadi, karena pakaian saya dan seterusnya banyak alasan, maka tidak boleh kita membersihkan orang dan tidak boleh kita merendahkan orang. Yes. Walaupun dia kaya raya, tetapi pakaiannya sederhana, tidak boleh kita tazkiyah dia. Oh, dia pasti suhu dia. Belum tentu. Mudah-mudah. Dan begitu juga sebaliknya, ketika orang pakaiannya mewah, belum tentu dia tidak suhu. Kita serahkan ke Allah. Dua-duanya bisa. Yes, yang tahu hati manusia hanya Allah. Ada di sini, maka tidak perlu kita menyanjung berlebih-lebihan, tidak perlu kita merendahkan orang berlebih-lebihan. Ya, inilah ini. Yang terakhir, takaffalallahu bitazyini man taraka az-zinata min ajlihi. Allah takaful. Apa takaful? Menanggung, menjamin. Allah menjamin bagi orang yang meninggalkan kemewahan, perhiasan karena Allah. Yes. Allah akan memberikan bagaimana hadis di atas. Yes. Pakaian iman. Ya, kita lanjutkan bab 121. Babu istihbabit tawassuti fil libas ولا يقتصر على ما يجري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. Bab tentang disukainya tawassul. Apa tawassul? Dari kata wusthoh, pertengahan. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu tumpang tamping, pertengahan. Dan ini tidak menimbulkan berbahaya. Coba kalau pakaiannya terlalu mewah, merah termahal, bikin perhatian. Atau sebaliknya, tumpang tamping, sobek sana, sobek sini, sini tambal, sini tembel, ya. Padahal orang tahu dia orang punya. Tentu menimbulkan perhatian. Maka yang sederhana, yang sederhana, tawassul. Dan ini yang disukai oleh Allah. Nah, sifat pakaian sekali lagi, agar tidak diperhatikan. Tafsir ketika seorang muslim berpakaian dan dari pakaiannya dia ingin dilihat orang. Salah. Hadis 803. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Sesungguhnya Allah suka melihat bekas-bekas nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Allah suka. Maka jangan dihilangkan bekas nikmat Allah itu, tanda-tanda nikmat Allah. Duitnya banyak, Allah berikan rezeki yang luas, tapi pakaiannya buruk sekali, rumahnya buruk sekali, ini enggak ada tanda. Kalau dia mendapatkan nikmat Allah, Allah enggak suka. Ada tandanya, tetapi tidak berlebihan. Ya, yang ia pantas. Kendaraan yang pantas, rumah yang pantas. Yes. Ya, Allah suka nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba ada tempatnya, ada akarnya, ada tandanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Tetapi mengatakan hadis ini sahih dengan syawahid. Fikul hadis yang pertama. يستحب إظهار نعمة الله والتحدث بها. Disukai menampakkan nikmat Allah dan tahadduts. Apa tahadduts? Tahadduts bi nikmatillah, menceritakan nikmat-nikmat Allah kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadits, tahadduts. Apa? Ceritakan. Sampaikan. Agar apa? Agar Allah senang. Allah senang ketika Allah memberikan nikmatnya, lalu kita cerita-ceritakan kepada orang lain bagaimana kita senang ketika kita memberikan sesuatu kepada si fulan, lalu si fulan itu menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang lain. Senang kan? Fitrah dasar manusia senang. لأن ذلك شكر لها بشرط ألا يكون بفضل الله. Dengan syarat tidak ada niat kesombongan. Tentu ada di situ. Dan ini kan sisi sekali ya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa memilah. Ini sebetulnya yang saya lakukan ini sangat bismillah masillah. Apa saya ingin dipuji? Apa saya ingin dikatakan orang kaya? Ini kadang-kadang kita tidak bisa memilah. Oleh karena itu harus hati-hati. Ini butuh ilmu. Ya. Ini saya ceritakan karena saya sombong. Apa karena saya ingin tahajud fi nikmatillah? Ya. Tentu tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Ya. Setelah Allah tentu. Yustahabu at-tawassutu fil libas. Disukai sederhana pertengahan di dalam pakaian. Li'anna al-ghaliya musyaharatun wad-dani dana'atun illa ma kana tawadu'an lillah wastiba'an li'athari min salaf wal a'malu bi maqasidiha. Karena hal yang terlalu mahal, terlalu mewah, ini biasanya sifatnya syubhat. Dan salah satu yang haram kita lakukan ketika berpakaian, berpenampilan adalah syuhrah. Apa? Memancing perhatian. Tidak boleh. Semua pakai pakaian biasa. Kita memakai pakaian ala Mesir misalnya. Nah, tentu menimbulkan perhatian. Ala Saudi misalnya. Padahal tempat ini. Tentu menimbulkan perhatian. Atau sebaliknya. Dan karena itu Abdullah bin Mubarak ketika memakai tutup kepala datang di satu negeri, negeri kaum muslimin, tidak ada yang pakai tutup kepala seperti dia, maka diganti. Rasulullah sama dengan yang lain. Agar apa? Agar tidak menimbulkan perhatian. Dan juga Imam Ahmad ketika datang seorang laki-laki dari Madinah dengan memakai budak. Budak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad mengatakan lepaskan budak ini, bukan Madinah, ini Baghdad. Pakailah pakaian seperti orang-orang Baghdad. Nah, dari sini kita tahu bahwa disunahkan kita berpakaian sama dengan yang lain. Yes, selagi halal. Kenapa? Agar tidak menimbulkan perhatian. Wadani dana'atun, begitu juga terlalu murah, terlalu buruk, ini pun merendahkan dan juga bisa menimbulkan perhatian. Ya. Oleh karena itu amal itu tergantung maqasidnya. Tergantung maqasidnya. Yang terakhir, izharul libasil mutawadhi' muwafaqatun lil fuqara wa ghina'un 'amma fi aydil aghnia. Memakai pakaian karena tawadhu, memakai pakaian yang sederhana, ini bisa menenteramkan hati orang-orang fakir. Jangan sampai orang-orang fakir itu melihat pakaian kita, penampilan kita, mereka minder, terlalu kecil. Nah, jangan seperti itu. Ya. Berpakaianlah yang tidak jauh dari mereka, bisa menghibur mereka, menenteramkan mereka. Lihat dari bagaimana orang-orang fakir, orang-orang miskin cemburu dengan orang-orang kaya karena luar biasa menampakkan kekayaannya, luar biasa, tidak malu-malu. Yes. Lebih menyakitkan lagi, semua orang tahu dia gajinya berapa, tapi mobilnya luar biasa, pakaiannya dan seterusnya. Nah, ini rusak. Yes. Islam menghancurkan agar orang-orang fakir itu tidak sakit hati melihat orang kaya. Ya, yes. Maka jangan terlalu menampakkan kekayaan. wa ghina'un 'amma fi aidil aghnia, dan dia tidak butuh terhadap apa yang ada di tangan orang-orang kaya. Dia biarkan saja. Ya, saya sudah cukup dengan seperti ini. Cukup. Ya. Nah, ini orang seperti ini betul-betul kaya. Kita lanjutkan 122. Bab 122. Bab tahrimi libasil harir 'ala ar-rijal wa tahrimi julusihim 'alayhim wa istinadihim ilayhi wa jawazi labsihi lin-nisa. Bab tentang haramnya memakai sutra bagi laki-laki. Haram pula duduk di atas sutra, bersandar di atas sutra, tapi boleh memegang. Nanti akan kita lihat dalilnya. Dan dibolehkan bagi wanita. Dibolehkan bagi wanita. Berarti boleh jual-beli sutra, dagang sutra boleh? Boleh. Karena haramnya sutra tidak mutlak. Kalau haramnya mutlak seperti babi, bangkai, darah, khamar, maka menjualnya haram, membelinya haram, membawanya haram, apalagi menuangkannya dan seterusnya. Apapun yang mendukung dimakannya babi, diminumnya khamar, ya, iklan tulis iklan di papan iklan besar, khamar, bir, makanan haram, kita tulis atau pasang tiangnya, ya, atau sekedar miring dikit nih, kurang lurus, gitu doang, ya. Ini kayaknya kurang lurus, begitu doang, haram. Kalau apa? Kalau zatnya haram mutlak, babi, khamar, dan tapi kalau haramnya tidak mutlak, tidak mutlak, istilahnya apa? Kalau kata mutlak, muqayyad, terkait seperti sutra, emas, haram, tapi tidak mutlak. Hanya untuk laki-laki haram, perempuan haram, menyimpannya, menjualnya boleh. Ya. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير. Jangan kalian memakai sutra. Sutra yang dimaksud adalah sutra yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sutra yang ada di zaman Nabi Alaihi Wasallam yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada kain lain yang sifatnya tidak seperti yang ditunjuk oleh Nabi, tapi hari ini diberi nama sutra, halal-halal, itu halal. Halal, ya. Seperti emas, haram dipakai oleh laki-laki. Emas apa? Emas yang ditunjuk oleh Nabi itu, yang bahasa Arabnya zahab. Emas warnanya kuning, ada 24 karat, 22 karat, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang ada sesuatu yang tidak kuning, bukan yang dimaksud oleh Nabi, tapi disebut emas, ya, atau emas putih atau apa, boleh dipakai oleh laki-laki? Tentu boleh. Jadi emas yang dimaksud adalah emas yang sudah ditunjuk oleh Nabi terhadap ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi jangan berputar di nama, tapi harus di hakikat. Yes. Jangan kalian memakai sutra. Fa inna man labisahu fi dunya, karena siapa yang memakai sutra di dunia, lam yalbathu fil akhirah, maka nanti di akhirat dia tidak akan memakai sutra. Yes. Ini pun sama al-jazaa' bi jinsil 'amal. Ada seperti ini banyak. Barang siapa yang minum khamar, maka dia tidak akan minum khamar nanti di akhirat, di surga. Barang siapa yang mendengarkan musik di surga ini, dia tidak di dunia ini tidak bertobat, maka dia tidak akan mendengarkannya nanti di surga. Dan begitu. Ada tafsiran para imam dalam hal ini. Apakah berarti ketika dia masuk surga, misalnya ada seorang muslim, dia pakai sutra atau minum khamar, berarti ketika dia masuk surga, walaupun sudah masuk surga, dia ingin pakai sutra nggak boleh, dia ingin minum khamar nggak boleh. Nah ini ada pembahasan. Ya, bakal betul seperti itu maka batal ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadja'un. Apapun yang kalian inginkan di surga itu pasti terlaksana. Kan batal ayat ini. Lalu dengan faedah saja. Ya. Nah, maka dibahas oleh para imam apa yang dimaksud. Ya. Seperti man tarafa salat al-asr. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka apa? Batallah amalnya. Apakah seluruh amal? Kalau seluruh amal ya berarti sama dengan syirik. Berarti meninggalkan salat asar sama dengan syirik. Syirik. Ya, tidak sama. Syirik dengan tidak salat asar beda. Nah, di sinilah para ulama menjelaskan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Labdul hariri hilun linisa'il ummah. Memakai sutra halal bagi umat ini yang perempuan. Sebagaimana emak. Ya, untuk emak Syekh Albani dan beberapa muridnya mengharamkan dengan dalil yang nanti insyaAllah ada pembahasan lebih lanjut. Tentang sutra saya kira sudah ada bilang ya. Sepakat para imam bahwa wanita halal memakai sutra. Laki-laki halal dengan syarat. Apa maksudnya? Dalam peperangan. Yang kedua, 4 jari. Ya, 4 jari berapa? 14 senti. Ya, kira-kira segitu. Atau penyakit nanti akan dijelaskan oleh beliau. Man tamassa'a bi ma'siyatillah fid dunya hurima na'imul akhirah. Barang siapa yang bersenang-senang dengan kemaksiatan di dunia ini, maka Allah akan haramkan hal tersebut nanti di akhirat. Seperti tadi, musik, khamar, sutra, mas. Ya, dihukum nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkannya. Ya, maka tabarkan kita, tahan walaupun kita ingin sekali, jangan mendengarkan musik, jangan memakai emas, jangan memakai sutra, jangan minum khamr dan seterusnya. Seluruh kemaksiatan. 805. Wa'anhu dan darinya baru berkata samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama yalbasul harira man la salata lahu. Sesungguhnya innama, untuk ingat, haful hasan, hanya yang memakai sutra adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Man la salata lahu fil akhirah. Ini riwayat Bukhari. Ya, dan Muslim tidak ada kata akhirat. Barang siapa yang memakai sutra, maka dialah orang yang tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Ini semakna dengan hadis itu. Yes. Bukhari dan Muslim sana annahyu an labsil harir litahrim. Larangan memakai sutra adalah larangan haram. Karena larangan bisa haram bisa tidak. Hukum asal larangan haram betul. laki-laki dengan sifat-sifat tertentu, maka larangan menjadi tidak halal. Seperti larangan Nabi minum pakaian berdiri. Yes. Sudah kita bahas, saling sudah membahas, sudah kita itu di pembahasan itu. Karena ada dalil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Kan tidak mungkin beliau melanggar sendiri larangan beliau sendiri. Yes. Tidak mungkin beliau melakukan hal yang haram. Yes. Atau dimansuh. Bisa. Larangan dimansuh. Ada. Jadi juga perintah. Hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Perintah menjadi tidak wajib apabila diawali oleh larangan. Ya. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Seperti perintah ziarah kubur. Perintah ziarah kubur, walaupun ini perintah, tidak wajib. Kenapa? Karena diawali oleh larangan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Tapi sekarang berziarahlah. Kan perintah di firman. Wajib? Tidak. Kenapa? Karena diawali oleh larangan. Jatuh setelah larangan. Ya. Lafzul harir min sifatil mutrafin. Memakai sutra adalah sifat orang-orang mutraf. Tahu mutraf? Allah menerangkan sifat mutraf, yaitu di awal-awal surat Al-Isra'il, Al-Isra, ketika Allah ingin membinasakan satu negeri, satu bangsa, maka Allah jadikan tampil terkenal di negeri itu para mutrafin. Ya, siapa dia? Yaitu orang yang terkenal, dipuja-puja, disanjung-sanjung, tapi dia ahli maksiat. Ya, ketika para mutrafin sudah banyak di satu negeri, Allah hancurkan negeri. Sebagaimana kaum A, kaum kamu di Aisyah, ya, Bani Israil itu terkenal tokoh disanjung, tapi dia penuh maksiat, mutlak membanggakan dunianya, membanggakan kekayaannya, bahkan kemaksiatan. Wajib. Nah, ini memakai sutra. Sifat-sifat para mutrafin itu memakai sutra. Dan mereka ini alladzina la nasiba lahum fil akhirah. Tidak akan mendapatkan bagian apa-apa nanti di akhirat, li'annahum istawfu thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Karena kebaikan-kebaikan mereka sudah Allah berikan semasa di dunia. Bagaimana Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Allah telah berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka di dunia. Maka Allah tidak akan berikan lagi nanti di akhirat. 806. Semakna ini, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa al-hariri fi dunya. Barang siapa yang memakai harira, memakai sutra di dunia, lam yalbasu fil akhirah, maka nanti di akhirat dia tidak akan memakainya. Ini semakna. Maka sikul hadisnya beliau mengatakan mabo ma'nahu fi hadisi Umar. Yes. Telah lewat pembahasan fawaid hadis ini di hadis Umar. Lanjutkan 807. ini yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat di sini haramkah menyentuh sutra emas sementara memakainya terang. Ya. Ada tempatnya masing-masing. Bolehkah minum atau makan dengan gelas atau piring emas? Tidak boleh. Bolehkah minum atau makan dengan gelas atau piring perak? Tidak boleh. Bolehkah laki-laki memakai emas? Tidak boleh. Bolehkah laki-laki memakai cincin perak? Boleh. Ya, jadi ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Bolehkah laki-laki duduk di atas sutra? Tidak boleh, tadi sudah dibahas ya. Memakai sutra? Tidak boleh. Memegangnya? Boleh. Ya, jadi ada tempatnya. Mari kita lihat 807. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرة. تعالي aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil memegang sutra. Faja'alahu fi yaminihi, di tangan kanan beliau. Wa dhahaban faja'alahu fi shimali, sementara beliau memegang emas di tangan kiri. Sutra di tangan kanan, emas di tangan kiri. Dipegang dua-duanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, inna hadaini haramun, dua benda ini, sutra dan emas, haram. Ala dukuri ummati, untuk umatku yang laki-laki. Maka ini jelas sekali, tegas sekali, bahwa untuk wanita boleh. Ya, ada hadis-hadis lain yang juga dipegang oleh beberapa imam untuk mengharamkan emas bagi wanita. Ya, itu saja. Sambil menunggu azan Isya, ada beberapa pengumuman terkait dengan kejadian pekan lalu ya. Ya, ada kejadian itu atau tidak, anak-anak kita nggak tahu siapa ya, karena kejadiannya kan sholat maghrib ya, bukan di kajian. Tapi itu nggak penting, yang penting kita menjaga apa kerapian masjid ini, ya kebersihan masjid ini, ketenangan masjid ini. Maka dihimbau kepada seluruh jamaah, terutama ibu-ibu ya, bahwa anak-anak perhatikan anak-anak dan dihimbau untuk tidak membawanya ya. Kita berterima kasih kepada pengurus masjid ini yang telah memberikan tempat kepada kita selama hampir 14 tahun ini ya. Dari hadis pertama kita baca sampai hadis 807, wallahualam, ini nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Kemudian yang kedua, ini termasuk musibah ya saudara kita, Ustaz imam kita yang tinggi, beliau dirawat di rumah sakit dalam keadaan stroke ya, di ICU, dan butuh dana yang banyak sekali, sangat banyak sekali. Saya ajak antum untuk mengamalkan sunnah yang sudah kita pelajari. Beliau muslim saudara kita, berulang-ulang kita baca hadis, barang siapa yang meringankan beban sesama muslim, maka Allah akan ringankan beban dia nanti di akhirat termasuk di dunia. Ya, maka sekaligus kita tunjukkan bahwa pengajian kita ini bukan pengajian eksklusif. Ya, kita tidak menganggap orang lain terhadap saudara-saudara kita yang tidak ngaji dengan kita, ya, umatnya muslim saudara kita, ya, itu yang di pinggir jalan, yang merokok-merokok ketika ada, ketika sudah koma, mereka muslim bukan kafir, saudara kita. Kita sebarkan salam, kita berikan hak-hak mereka, ya. Apalagi beliau ini mengimami kita, biasanya tiap maghrib, ya. Dia sedang tidak sadar dan butuh biaya yang luar biasa banyak. Ya. Katanya harus dioperasi kepalanya. Ya. Nah, tentu kita berkewajiban, ya, untuk saling membantu. Ya. Nah, nanti tolong sediakan apa surban apa di belakang, ya. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Ya. Bagi yang mungkin belum siap malam ini, bisa dikirim ke rekening atas nama Judio yang menghubung antara jamaah kita dengan masjid ini, karena jamaah kita pengajian ini harus apa menyelesaikan kewajiban kepada masjid ini, ya, ini lewat studio Bank BCA, ya. Kita kumpulkan di sini kalau antum tidak sempat nanti tawaran 47 50 300 256, 47 50 300 256, Judio JRL Jumbang Tawal ini, bukan JRI mungkin, ya, Bank BCA KCB Ciputat 2 47 50 300 256. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Insyaallah. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.